ono artis liramu nanging anane mongso wates konco podo rawani ngungkap kitresno yen ku pandang gemerlap nyamripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau kuku mung dadi konco mesra mergo kependem cinta. Sebagai kawan.